Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi, dan di tempat yang lainnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang indah atau yang terindah. Dan kita sampai pada nama Allah Al-Jamil. Al-Jamil artinya yang maha indah. Yang maha indah. Dan nama ini datang dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi SAW, dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, qala, Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Qala rajulun, seorang berkata, bertanya kepada Nabi, Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada seorang suka kalau an yakuna thawbuhu hasanan, bajunya indah, wa na'luhu hasanah, dan dia ingin sendalnya juga indah. Maksudnya dia tanya apa yang termasuk kesombongan yang dilarang, karena mengerikan. Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dan kita tahu dzarrah adalah sesuatu yang sangat ringan. Sering saya sampaikan dzarrah, ada pendapat yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil kalau kita letakkan di timbangan seakan-akan tidak terabaikan saking ringannya. Atau ada yang mengatakan dzarrah adalah tanah, kalau kita pukulkan tangan kita di tanah, kemudian kita ambil satu butir dari tangan yang lengket di tangan kita, telapak tangan kita, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita buka jendela, kemudian terkena sinar matahari, maka partikel-partikel kecil yang tadinya kita tidak lihat, karena terkena matahari kelihatan, itulah zarrah. Artinya, zarrahnya adalah ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat ringan, yang sangat kecil. Nah, ternyata kalau ada orang dalam hatinya kesombongan, sekecil itu saja, tidak masuk surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya sombong itu dosa besar, ya. Karena dia berkaitan dengan hak Allah. Tidak ada yang boleh sombong di alam semesta ini. Tidak ada yang boleh sombong kecuali Rabbul Alamin. Karena semua manusia atau semua makhluk semuanya mendapat pemberian dari Rabbul Alamin. Mereka tidak menciptakan sendiri. Oleh karenanya mereka tidak berhak sombong. Yang berhak sombong adalah yang memberikan itu semua. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Al kibriya'u ridai wal azam al azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma kadhaftuhu finnar. Bahwasanya kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku, siapa yang coba-coba menyaingiku dalam salah satu di antara keduanya, maka aku lemparkan dalam neraka jahannam. Jadi meskipun sedikit ini berbahaya, mirip seperti syirik meskipun kecil dia bukan perkara kecil. Meskipun ringan dia tidak kecil di sisi Allah. Sama dengan kesombongan. Kesombongan meskipun kecil, dia tidak kecil di sisi Allah. Ya. Makanya kesombongan itu menghalangi orang untuk masuk surga. Dan ini dosa besar. Nah, sombong ini sebabnya banyak. Ya. Sebabnya banyak. Di antaranya mungkin karena harta yang banyak. Di antaranya karena kedudukan jabatan. Di antaranya karena nasab. Di antaranya karena keindahan yang dimiliki oleh seorang. Ya, ketampanannya, kecantikannya bikin dia sombong. Secara fisiknya indah, bodinya yang suka nge-gym tiap hari, maka bodinya indah dia pamer-pamerkan, bisa menjadi sombong dengan sebab-sebab tersebut. Di antaranya keindahan pakaian juga bisa bikin orang sombong. Dalam hadis bahwasanya ada seorang disiksa karena sombong dengan pakaiannya, ya. Mungkin juga sombong karena sendalnya. Karena Nabi mengucapkan demikian bahwasanya tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah, sekecil apapun, maka sahabat bertanya, apakah ini termasuk kesombongan atau bukan? Dia berkata, Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah. Wa na'luhu hasanatan. Dan dia suka kalau sendalnya indah. Ini termasuk sombong atau tidak? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Allah suka keindahan. Keindahan yang tidak mengantarkan kepada kesombongan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia, ya, menganggap remeh manusia itu namanya kesombongan. Ya. Nah, hadis ini, inilah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim yang menyebutkan tentang makna al-jamal atau innallaha yuhibbu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Apa makna jamal? Al-jamal, kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Asna fi syarhi Asma'illahil Husna, Al-Asna, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan fal-jamal ma'khudun minal jumlah. Al-jamal, keindahan dalam bahasa Arab diambil dari jumlah. Jumlah itu adalah ijtima'u asya' ila syai'in wahid. Jumlah. Jumlah itu perkumpulan menjadi satu. Jadi kita bisa satu tambah dua jumlahnya sekian. Jumlah itu dari bahasa Arab. Satu tambah tiga tambah lima sama dengan jumlahnya berapa itu. Jumlah itu berkumpulnya sesuatu, dikumpulkannya beberapa unsur dalam berkumpul pada satu, menjadi satu. Ya. Makanya dikatakan asyaham al-mudhab, yaitu lemak yang dicairkan dalam bahasa Arab namanya jamil, jamaluhu ya. Dalam hadis disebutkan jamaluhu, yaitu mereka melelehkan lemak tersebut, dicairkan, mungkin dipanaskan menjadi cair. Kenapa disebut dengan jamil? Karena ketika lemak dicairkan maka semua bagian-bagiannya berkumpul menjadi satu, ya, karena dalam cairan terkumpul menjadi satu, jadi ajza bagian-bagian terkumpul menjadi satu, makanya disebut dengan jamil. Nah, demikianlah dikatakan imra'atun jamilah, seorang wanita yang cantik, idza jama'alaha sifatul hasani, kalau terkumpul pada dirinya banyak sifat-sifat yang indah, ya, maka disebut wanita indah, ya. Maksudnya apa? Bibirnya indah, pipinya indah, matanya indah, ya, giginya indah, ya, kesimpulannya dia cantik. Tapi kalau cuma satu, matanya indah tapi ternyata gembrot misalnya, atau kemudian hidungnya misalnya sangat-sangat pesek, ya, maka tidak dikatakan cantik, ya. Kapan kita bilang cantik? Jamilah, tatkala terkumpul pada dia beberapa faktor yang indah terkumpul jadi satu di wajahnya, maka kita katakan imra'atun jamilah. Ini secara bahasa. Jadi jamal diambil daripada jumlah, diambil daripada kata jumlah, yaitu berkumpulnya beberapa perkara pada satu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebut al-jamil, maha indah, karena banyak hal yang keindahan yang terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim, ya. Ya, jadi dan keindahan Allah Subhanahu wa taala bisa ditetapkan dengan dalil akal. Kalau dari dalil Al-Quran dan Sunnah bisa jelas, ya. Inna Allah jamili, dalil nas, dalil naqli, dalil nusus syar'iyah, dari hadis bahwasanya Allah jamil, selesai. Tetapi sifat atau nama Allah Al-Jamil ini yang memiliki sifat jamal, sifat keindahan, juga bisa kita berdalil dengan secara akal, dengan apa namanya kias aula, ya, kias aulawi, atau dengan faqidu syai' la yu'ti, ya. Ya, kias aulawi artinya kalau makhluk ini saja indah, sementara makhluk ini adalah makhluk banyak yang indah, kita lihat, ya, tumbuh-tumbuhan yang indah, kemudian pohon-pohon yang indah, gunung yang indah, awan yang indah, banyak sekali, kita senang lihatnya, kita duduk berjam-jam kita bisa lihat panorama yang indah, kemudian binatang-binatang laut yang indah, subhanallah, banyak sekali keindahan kita lihat dalam semesta ini, ya. Manusia juga gitu, ada yang indah, kita senang lihat wajahnya, kita senang lihat penampilannya. Nah, padahal makhluk adalah zat yang penuh dengan kekurangan. Nah, jika dibandingkan dengan Allah, yang Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah lebih utama untuk indah. Zat Allah lebih utama. Ini contoh dari dalil akal. Secara akal, kalau makhluk bisa indah, maka Allah lebih utama untuk indah. Ini dalil akal pertama. Dalil akal kedua, bahwasanya keindahan ini semua yang berikan siapa? Yang berikan Allah. Dan pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tih, bahwasanya orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan. Ya, ada orang bilang itu murid saya, muridnya pintar, dia bodoh enggak mungkin. Dia bilang enggak mungkin murid ente pintar ente bodoh. Berarti yang ngajar dia bukan ente. Kalau Anda ngajar dia, Anda harus punya ilmu juga. Gimana Anda bodoh ngajarin kepintaran pada orang lain sementara Anda sendiri bodoh? Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Nah, karena keindahan ini ada kepada makhluk, pada makhluk yang berikan siapa? Allah. Maka Allah berhak, yang lebih berhak memiliki keindahan daripada makhluk yang Allah berikan keindahan kepada mereka. Ya. Ini pendalilan secara akal. secara akal. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya berkata, "Wa huwal jamilu 'alal haqiqati kaifala wa jamalu sa'iri hadhil akwani min ba'dhi atharil jamili fa rabbuha aula wa ajdaru inda dhil irfani." Kata dia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dialah al-jamil, Allah yang maha indah, alal haqiqah, bukan majaz. Ya, bukan majaz. Dia sendiri zatnya indah. Karena sebagian ahlul bidah mereka mengatakan tidak, Allah itu zatnya tidak indah, ya. Kalau indah itu sesuatu yang dilihat, dinilai oleh pihak lain. Ya. Karena mereka menolak Allah dicintai, tidak. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai, ya. Mereka menolak logika mereka enggak bisa. Allah tidak bisa dicintai dan Allah tidak bisa mencintai. Tidak mencintai la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Namun keindahan itu kan penilaian dari yang melihat, ya. Sehingga mereka mengatakan al-jamil itu ditakwil menjadi al-mujammil, yang mengindahkan. Allah sendiri tidak jamil, ya, secara zatnya. Mereka bilang al-mujammil, yang mengindahkan. Maka dibantah oleh Ibnu Qayyim mengatakan wa huwal jamilu alal haqiqati kaifala. Dialah Allah yang maha indah secara zatnya, secara hakikat, bukan majaz. Bagaimana tidak maha indah? Wa jamalu sa'iri hadhil akwani. Sementara keindahan seluruh alam semesta ini adalah sebagian dari dampak dari maha indah Allah Subhanahu wa taala. Fa rabbuha, maka Rabb sang pemilik keindahan, aula wa ajdaru indadil irfani. Maka sang pemilik keindahan lebih utama untuk indah daripada yang diindahkan olehnya, ya. Kalau makhluk indah, maka pemilik keindahan tersebut lebih utama untuk indah menurut orang yang cerdas, yang memiliki ilmu tentunya. Fa jamaluhu bidzati wal awsafi wal af'a liwal asma'i bil burhani. Dan keindahan Allah itu pada zatnya indah, sifat-sifatnya indah, perbuatan-perbuatannya indah, nama-namanya indah, ya, dengan dalil seluruhnya. La syai'a yushbihu dzatahu wa sifatihi subhanahu an ifki dzi buhtani. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifatnya. Maha suci Allah dari kedustaan para pendusta. Baik. Jadi ini Allah Jamil. Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Jamil dari beberapa sisi, ya. Dari zatnya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dari perbuatannya. Jadi empat, dari zat, nama-nama, kemudian sifat, dan perbuatan. Pertama kita bahas mengenai Allah Maha Indah dari zatnya. Allah Maha Indah dari zatnya. Kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang paling indah di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saja di dunia ini kita melihat alam semesta begitu indah. Ketika kita melihat alam semesta begitu indah, mendatangkan kebahagiaan. Bahkan bisa menghilangkan kesedihan dalam hati kita dengan kita melihat banyak panorama-panorama yang indah, ya. Jadi melihat sesuatu yang indah itu membahagiakan. Bagaimana lagi kalau kita melihat keindahan di surga? Wa idza ru'aita thamma ru'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga sana melihat, dimanapun kau akan melihat kenikmatan. Di surga itu tidak ada yang ketiadaan kecuali kenikmatan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang abrar, yang orang-orang yang baik di surga dalam kenikmatan, 'alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Apa yang mereka pandang Allah tidak sebutkan, tapi semua yang mereka pandang mendatangkan kebahagiaan. Tapi Allah sebutkan dampak dari pandangan mereka, ta'rifu fi wujuhum nadratan na'im. Kau lihat bagaimana wajah mereka bahagia karena mereka memandang. Tatkala para penghuni surga sedang sibuk dengan kenikmatannya, dengan bidadarinya, dengan keindahan istananya, dengan panorama pandangan yang indah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, dan itulah puncak daripada kenikmatan, ya. Membuat mereka lupa dengan segala kenikmatan yang mereka rasakan. Kenapa? Karena zat Allah adalah puncak daripada keindahan, puncak dari jamal, puncak daripada keindahan. Makanya ketika Allah menampakkan, ketika Allah berbicara kepada penghuni surga, Allah berkata, turiduna syai'an azidukum, wahai para penghuni surga, kalian ingin tambahan kenikmatan lagi selain yang kalian dapati sekarang? Para penghuni surga mengatakan, kami tidak perlu. Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah kau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Apalagi kita meminta, ya Allah. Alam tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahannam. Artinya kami tidak butuh apa lagi, ya Allah, tidak ada lagi, sudah ini kami sudah di puncak kenikmatan. Qala, kata Nabi SAW, fayakshiful hijaba, maka Allah menyingkap tabirnya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik, ya Allah, ku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Bagaimana tidak rindu? Allah Maha Indah. Allah Maha Indah, ya. Dan Rasulullah rindu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang diimpikan oleh para salaf dahulu, para ulama, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Law 'alimal 'abiduna fid dunya annahum la yarawna rabbahum fil akhirah" ladzabat anfusuhum. Perhatikan, Hasan al-Basri seorang tabi'in, imamnya, imam dari kalangan para tabi'in, dia berkata, seandainya ahli ibadah di dunia tahu bahwasanya mereka tidak akan melihat rob mereka di akhirat, ladzabat anfusuhum, maka jiwa mereka akan pudar, akan apa namanya, meleleh, yaitu tidak perlu. Ya, mereka langsung, artinya apa? Artinya langsung lemes. Kalau ternyata mereka tahu mereka tidak bisa melihat Allah di akhirat. Makanya di antara kerinduan yang mereka inginkan dari ibadah mereka adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diriwayatkan semisalnya dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, ketika Imam Syafi'i menyebutkan tentang ayat dalam surat Al-Mutaffifin bahwasanya hukuman bagi orang-orang kafir di antaranya mereka terhijab dari Allah. Mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, falamma hujibu haula'i fi sakhat kana fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha. Tatkala mereka terhalangi oleh melihat Allah, terhalangi dari melihat Allah karena mereka dimurkai oleh Allah, hadza dalil, ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang diridhai oleh Allah akan melihat Allah. Ini dalil yang sangat jelas, ini mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah dalam surat Al-Mutaffifin di Hala innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun, kata Allah, sungguhnya mereka itu orang-orang apa namanya, orang fujar, para pelaku maksiat, mereka terhalangi dari memandang Allah. Imam Syafi'i rahimahullah memahami berarti kebalikannya, kalau mereka orang-orang baik mereka akan melihat Allah. Kalau kelompok awal dimurkai oleh Allah tidak bisa melihat Allah, maka kelompok kedua orang baik diridhoi oleh Allah dan mereka akan bisa melihat Allah. Kemudian kata Rabi', qultu ya Aba Abdullah wa bihi taqul, wahai Imam Syafi'i Abu Abdullah, apakah kau berkeyakinan demikian? Qala na'am. Kata Imam Syafi'i, na'am, saya punya keyakinan begini, kalau orang-orang bertakwa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi adin, dan inilah agamaku. Kemudian beliau berkata, Allah wa bihi adinullah, demikianlah aku berakidah kepada Allah. Lau lam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yarallaha lama abadallaha ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau Muhammad bin Idris, nama dia sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalau Muhammad bin Idris tidak yakin bahwasanya dia bisa melihat Allah, akan bisa melihat Allah pada hari akhirat kelak, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ngapain? Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan, ngapain kalau ternyata orang bertakwa tidak bisa melihat Allah, ngapain dia beribadah kepada Allah di dunia? Ini menunjukkan bahwasanya memandang Allah, melihat Allah, cita-cita pada orang-orang saleh. Cita-cita orang saleh. Oleh karenanya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang orang-orang Asy'ariyah bernisbah kepada dia berkata, li'anna dalam bukunya Al-Ibana, li'anna ru'yatallahi ta'ala afdhalul ladzat, karena memandang Allah adalah puncak kelezatan. Ya, kata dia, karena memandang wajah Allah di akhirat adalah puncak kelezatan. Kemudian beliau berkata lagi, walaysa na'imun fil jannah afdhalu min ru'yatillahi ta'ala bil absar, dan tidak ada kenikmatan di surga yang lebih afdhal daripada memandang wajah Allah dengan mata memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya zat Allah adalah zat yang maha indah. Zat Allah yang maha indah, karena keindahan Allah yang di puncak keindahan, maka merupakan puncak kelezatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu. Ini tidak bisa dipahami oleh orang Asy'ariyah. Saya nukilkan perkataan Hasan al-Basri, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Abu Hasan al-Asy'ari, bahwasanya mereka mengatakan kelezatan memandang wajah Allah. Orang Asy'ariyah mana tidak bisa. Allah tidak dilezat-lezati. Allah tidak bisa dicintai. Kenapa? Pakai akal mereka. Pakai akal ini, kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Sementara para ulama yang mereka kagumi, seperti Imam Syafi'i bersama Syari, mereka mengatakan puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi pertama keindahan Allah dari zat Allah. Tentunya kita tidak tahu bagaimana zat Allah, ya, karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Oleh karenanya yang jelas Allah Maha Indah, kita tidak tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keindahan Allah Subhanahu wa taala adalah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita namakan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Bagi Allah lah nama-nama yang terindah, ya. Sudah kita jelaskan di mukaddimah tentang pembahasan Asmaullahil Husna. Kita bilang Al-Husna itu maknanya adalah yang terindah, bukan nama-nama Allah indah. Bukan Asmaul Husna bukan maknanya nama-nama Allah yang indah. Tapi kalau kita terjemahkan secara bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maknanya nama-nama Allah yang terindah. Kenapa disebut Al-Husna? Allah tidak mengatakan Al-Asma Al-Hasanah. Kalau Al-Asma Al-Hasanah itu nama-nama indah. Tapi Allah menggunakan Al-Husna, nama-nama yang terindah. Kenapa nama-nama Allah adalah nama yang terindah? Karena setiap nama mengandung sifat yang terindah. Maha sempurna pada setiap sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah terindah. Kenapa terindah? Karena dia mengandung sifat yang terindah pula, ya. Jadi semua nama-nama Allah terindah, semua sifat-sifat Allah. Allah Maha Indah secara ilmunya, ya. Allah dari sifat melihatnya, sifat mendengarnya, sifat kudrahnya, semuanya adalah terindah, terbaik, ya. Ya, dan nama-nama inilah yang kemudian menjadikan Allah semakin indah. Dan kita hanya tahu sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, masih ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kita tidak ketahui, ya. Makanya Nabi SAW dalam witirnya ketika berdoa, dia berkata, "La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memujimu, menyanjungmu sebagaimana mestinya. Engkau tersanjung sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Artinya, aku Muhammad tidak mampu untuk memujimu yang seharusnya. Artinya banyak hal yang Nabi tidak tahu. Banyak hal yang Nabi, karena masih banyak nama-nama Allah yang Allah tidak kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti tatkala Rasulullah SAW di padang mahsyar, Rasulullah SAW sujud, maka Allah kabarkan kepada Nabi sebagian nama-nama Allah yang Allah ungkapkan lagi kepada Nabi, sehingga Nabi tahu ternyata ada sifat-sifat lain lagi yang terindah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah nama-namanya terindah, kemudian sifat-sifatnya juga terindah. Di antara keindahan Allah juga berlaku pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita ada namanya zat, nama, sifat, perbuatan. Perbuatan Allah itu Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah matikan, berkaitan dengan rububiyah, ya. Namanya af'alullah. Jadi ada namanya zatullah, ada namanya asma'ullah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah, sifatullah. Ada af'alullah. Af'alullah itu perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, memberi hukum, memberi nikmat, memberi azab. Ini semua adalah namanya af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan Allah semuanya indah. Semuanya indah. Karena setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak kita ketahui, ya. Ya, makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Faquti adabiral ladzina adabiral ladzina zalamu alhamdulillah rabbil alamin, dalam Al-Qur'an, ya. Coba saya carikan ayatnya. Contoh saja, jadi dalam surat Al-An'am ayat 45 Allah mengatakan faquti adabiral qaumil ladzina zalamu. Setelah Allah menurunkan azab kepada orang-orang zalim, kata Allah, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah puji dirinya ketika Allah membinasakan mereka. Kalau kita lihat kan perbuatan Allah membinasakan mereka, ya. Kok bisa merupakan perbuatan yang indah? Jawabannya iya, indah. Kenapa? Ketika Allah bisa membalas orang-orang yang zalim, yang berhak untuk dibalas, yang berhak untuk dihukum, Allah memuji perbuatannya. Allah mengatakan faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkanlah orang-orang yang zalim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah muji dirinya, ya. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Semua dibangun di atas keadilan. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi perbuatan Allah semuanya indah dari dua sisi. Sisi pertama, perbuatan-perbuatan Allah yang zahirnya adalah rahmat, kemaslahatan, ya, rizki, ini semua indah. Yang kedua berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan siksaan, berkaitan dengan teguran, ya ini juga indah. Karena di balik semua perbuatan ini ada hikmah yang sebagian kita ketahui, sebagian tidak kita ketahui. Bahkan ketika Allah membinasakan suatu kaum, Allah puji dirinya. Fakuti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi alamin. Karena di balik Allah membinasakan mereka, pasti ada hikmah dan mereka pantas mendapatkan hal tersebut. Ya. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah jamil ya, Allah jamil. Taib. Jadi Allah jamil secara zatnya, jadi Allah jamil. Jamilun yata'allaku bi nafsihi. Itu keindahan yang ya terkait dengan dirinya. Jadi kita sudah sebutkan ada beberapa keindahan ya, seperti apa namanya, Allah jamil fi dzatihi, pada zatnya, kemudian atau jamilun fi asma'ihi, pada nama-namanya, kemudian jamilun fi sifatihi, kemudian jamilun fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Ini sifat-sifat. Ini nama-nama. Ya. Ini zatnya. Jadi kita sudah sebutkan. Nah, berkaitan dengan perbuatan, Allah jamil fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya adalah indah. Dua, yaitu pada apa namanya, pada rahmat, kemudian rizki, kepada, artinya apa namanya, kebaikan kepada manusia. Kemudian juga keadilan, ya. Termasuk bahkan pada siksaan, siksaan hukuman, bencana, dan lain-lain. Ya. Dan lain-lain. Ini juga ada indah karena semuanya dibangun di atas hikmah. Makanya, di antara akidah kita, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir baik maupun yang buruk, yang buruk. Tapi baik dan buruk ini ditinjau dari makhluknya, ditinjau dari makhluk. Dari makhluk ciptaan. Tapi jika ditinjau dari perbuatan Allah menciptakan keburukan ini, maka semuanya indah. Semuanya indah. Jadi, wa syarru laisa ilaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa syarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan kepada dirimu ya Allah. Artinya semua, meskipun Allah menciptakan keburukan, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, tapi di balik itu semua ada keindahan, ada hikmah yang indah. Tapi ini makna jamil. Kemudian ada jamil, ya. Berikutnya, yuhibbul jamal. Allah suka keindahan. Keindahan ini, alam semesta ini, kalau kita bagi, bisa bagi menjadi dua, ya. Pertama, keindahan alam. Yang kedua, keindahan manusia. Keindahan alam ini banyak sekali. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabih, ya, indahnya langit. Langit, subhanallah, indah sekali, bintang-bintang, rembulan, ya. Walakum fiha jamalun hina turihin wa hina tasrahun. Allah sebutkan keindahan hewan-hewan dalam surat An-Nahl, ya. indahnya hewan-hewan. Kemudian juga Allah mengatakan di dunia ini Allah ciptakan keindahan, ya. Allah mengatakan apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalah. Ini kesimpulannya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya. Allah jadikan, kami jadikan di atas muka bumi ini keindahan sebagai perhiasan, keindahan bagi bumi ini, ya. Dan ini bantahan tegas kepada orang-orang ateis, ya. Bantahan kepada orang ateis. Dari sisi mana? Sebagian orang mereka mengatakan, sebagian ulama, kalau kalian debat sama orang ateis, tidak usah debat masalah proses penciptaan alam. Debat dari sisi keindahan alam. Karena menurut mereka alam ini terjadi dengan sendirinya, dan itu mungkin terjadi kemudian ada proses persaingan, ya, sehingga terjadi. Dan kalau terjadi dengan sendirinya, maka tidak perlu ada tujuan. Ketika ada dalam penciptaan tersebut ada tujuan, berarti ada yang mengarahkan pada tujuan tersebut, berarti ada Tuhan. Maksudnya begini gampangannya. Kita ini kalau ternyata sekedar yang penting hidup, harusnya kita cukup manusia bisa menghirup oksigen sudah cukup. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan oksigen saja, Allah berikan juga aroma-aroma yang indah. Ada bunga ini indah harumnya, kemudian ini banyak sekali. Kalau yang penting ada langit sudah enggak usah pakai bintang-bintang. Langit ada matahari penting cukup, tapi ini ada bintang-bintang untuk mengindahkan, ya. Yang penting kalau bisa makan ya sudah cukup, sapi, kambing, ayam sudah, tapi ternyata ada hewan-hewan yang indah macam-macam. Pemandangan ini semua orang sepakat alam ini ada yang bikin, karena di antaranya tujuannya ada keindahan. Keindahan. Kalau yang penting bisa laki-laki, kenapa perempuan ada yang cantik, ada yang laki-laki, ada yang tampan, berarti ada yang bikin. Kalau hanya sekedar yang penting terjadi dengan sendirinya, tidak perlu harus bentuknya seperti ini. Ya bentuk apapun yang penting bisa berhubungan biologi selesai, ya. Kenyataannya kan tidak. Berarti yang menciptakan alam semesta ini dia punya tujuan, di antara tujuan memberikan keindahan pada alam semesta tersebut. Ini tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang ateis. Orang ateis harusnya Tuhan tidak perlu. Kalau ada, ini terjadi dengan sendirinya. Kalau sendirinya berarti tidak ada tujuan dong. Ternyata ada tujuan. Tujuan tersebut adalah keindahan. Ya. Demikian juga keindahan pada manusia. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, Amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin. Ya, keindahan tumbuhan, saya lupa tadi. Ya, hewan, kemudian apa? Tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hada'iqa dzata bahjatin. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Lihatlah Allah turunkan dari langit kemudian hujan, kemudian dari hujan tersebut Allah tumbuhkan hada'iqa dzata bahjah, yaitu kebun-kebun yang indah. Kita masuk kebun lihat bunga-bunga indah. Enggak usah melati aja warna-warni indah, ya. Kata Allah, "Malakum makanalakum antum bitu syajar." Karena tidak bisa menumbuhkan seperti ini. A ilahun ma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa bikin ini semua? Ini ada Tuhan yang bikin, ya. Ini bantahan telah kepada orang-orang ateis. Alam indah, gunung indah, sungai indah. Apa namanya, Raja Ampat indah, meskipun saya belum pernah ke sana, padahal saya orang Papua, ya. Indah, banyak yang indah, ya. Bali indah, Muscat juga indah, Abu Dhabi juga indah. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang hangat. Keindahan, kemudian yang kedua adalah keindahan manusia. Manusia juga indah, ya. Tapi keindahan pada manusia terbagi menjadi dua. Keindahan akhlak, keindahan fisik. Keindahan akhlak apa? Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabran jamila. Kata Allah, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Wahjurhum hajran jamila. Usarrihkum sarohan jamila. Dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan jamil-jamil, sarohan jamila, sabran-sabran jamila, fasfahi sofhal jamil, sofha al-jamil, ya. Ini akhlak. Allah suruh sabar dengan sabar yang indah, karena Allah suka keindahan. Antum sabarnya karena Allah. Sabar jamil maksudnya tanpa mengeluh kepada manusia. Sabran jamil, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Hajran jamila, tinggalkan dengan cara yang baik, maksudnya tanpa mencaci maki. Nanti kalau ada masalah di grup, keluar baik-baik, tidak usah cimaki. Keluar baik-baik, yang penting selamat, selesai. Ada di komentar, orang ribut-ribut, keluar baik-baik, enggak usah maki-maki. Ya. Kalau mau nasihat, enggak usah maki-maki. Sarohan jamila, ceraikan dengan cara baik-baik. Mencerai sama istri, enggak usah ribut-ribut, berkelahi, rebut-rebutan anak, baik-baik aja. Kalau perlu kasih duit, kasih apa, yang penting baik-baik, ngobrol baik, kita ingin enggak bisa nyambung lagi, udahlah kita cerai aja. Ya. Atau sofa-sofal jamil, memaafkan dengan pemaafan yang indah tanpa mencela. Maafkan. Kalau kamu berengsek, kamu kurang ajar, tapi saya maafkan. Tidak. Sofa-sofal jamil. Fasfahi-sofal jamil. Itu maafkan, lapangkan dada. Ini semua keindahan akhlak. Keindahan akhlak. Wa qulu linnasi husna, ucapan yang baik. Ya. Kemudian keindahan fisik. Fisik juga tadi. Maka ada tiga model. Tiga kondisi. Fisik tadi apa? Baju yang indah, sendal yang indah tadi dalam hadis. Rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang yang bajunya indah, seorang na'luhu hasanah, seorang yang sendalnya indah. Apa ada masalah? Enggak ada masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga kondisi. Pertama, ya. Yang mendekatkan diri, yang mendekatkan kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, yang menjauhkan dari Allah. Yang tengah-tengah, tidak itu dan tidak ini. Tidak kedua-duanya. Tidak keduanya. Ada fisik yang mendekat diri pada Allah. Seperti dia bersyukur, dia diberi ketampanan, diberikan kecantikan, diberi rumah mewah. Alhamdulillah, dia bersyukur. Bukan, dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan keindahan karena, niatkan karena Allah. Dia senang indah. Allah suka keindahan. Saya ingin indah. Saya ingin rumah saya indah. Saya ingin indah. Ada masalah ya. Justru keindahan tersebut buat dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya, keindahan yang buat dia jauh dari Allah. Bikin dia sombong. Pergi ke salon ibu-ibu, semakin cantik, semakin sombong. Pamer, saya cantik, itu yang lain tidak cantik. Padahal dia cantik pakai duit. Yang lain tidak punya duit. Kalau punya duit, mungkin lebih cantik daripada dia. Tapi dia cantik karena duit. Ya. Ini contoh. Atau yang melanggar, mau operasi macam-macam. Ini keindahan yang haram. Pakai tato segala, keindahan yang haram. Ya, alisnya dipotong, giginya di ini, namanya macam itu semua keindahan yang haram yang buat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Contoh, baju yang indah tapi dijadikan sombong. Rasulullah sebut ada seorang berjalan dengan kesombongan, mutabakhtarun fihima, dia pakai dua gaun yang indah, dia sombong, Allah benamkan dalam bumi. Ya, sombong dengan motornya. Sombong dengan sepedanya. Ya, orang sekarang sombong dengan sepedanya. Sepeda mau beli berapa sih? Ini sepeda saya 250 juta, Masya Allah. Kamu cuma 2,5 juta. Sudah sombong dengan sepeda. Lalu sombong dengan sepeda motornya. Motor berapa harganya? Wis. Berapa cc? 500 cc. Harganya 1 miliar, Masya Allah. Ngeng-ngeng-ngeng, gorong motornya kenceng-kenceng. Ya, kalau mudah-mudahan nggak sombong. Tapi kalau sombong, itu namanya keindahan, bukan keindahan. Merusak hati, merusak keindahan yang semu, yang mengantarkan orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak begini, orang suka keindahan, tapi tidak mendekatkan dia kepada Allah, tidak sombong, enggak ada masalah. Perkara mubah, ini perkara mubah. Perkara mubah yang penting tidak boros. Mubah, ya. Nah, dari sini, ikhwan, kita selesai dari nama Allah Al-Jamil. Apa yang harus kita, bagaimana cara beribadah dengan nama Allah Al-Jamil? Bagaimana beribadah dengan nama Allah Al-Jamil? Pertama, agar kita bisa beribadah dengan nama Allah Al-Jamil, kita pelajari nama-nama Allah tersebut. Karena semua nama Allah semakin menambah jamalnya Allah. Semakin menambah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin buat kita rindu ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ada orang cerita tentang orang lain, si Fulan tuh Masya Allah, wajahnya tampan, gagah, kemudian akhlaknya baik, kalau senyum terus, apalagi kalau udah pakai kacamata. Kita pengen lihat dia. Ini siapa ini? Ya. Masya Allah, senang orang kalau ngobrol sama dia. Kita rindu pengen ketemu dengan orang seperti ini. Ya, karena kita diceritakan sifat-sifatnya. Ya, kita dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pengin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar Abu Bakar aja sifatnya kita Masya Allah. Pengin dia ada kok orang seperti kayak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apalagi Allah subhanahu wa taala, semakin kita belajar sifat-sifatnya semakin rindu. Makanya kita berdoa agar merindukan Allah subhanahu wa taala dan agar bisa melihat wajah Allah. Di antara doa Nabi, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon kelezatan pandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan kau. Ini cara beribadah dengan nama Allah Jamil, kita rindu untuk melihat keindahan tersebut, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berusaha melakukan keindahan-keindahan dengan niat karena Allah. Perhatikan, kita melawan keindahan-keindahan, kita memaafkan dengan cara yang jamil, kita bersabar dengan cara yang jamil, kita rapikan rumah, niatnya karena Allah suka keindahan, rapi-rapi, kita rapikan anak kita karena Allah suka keindahan, kita niatkan karena keindahan banyak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, selesai, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita merapikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kita bilang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka keindahan. Kita ingatkan anak kita, Allah suka keindahan. Kenapa amburadul kayak gini? Kenapa berantakan seperti ini? Mubasar, atur air yang rapi. Kenapa amburadul seperti ini? Kita ingin mengajarkan keindahan pada anak-anak, pada diri kita, tapi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam bisawab, demikian saja apa yang disampaikan kepada ikhwan sekalian, kepada akhwat, para pemirsa. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.